Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu. Saya Hilbram Dunar menemani Anda bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tamu kita kali ini ada Mala Inani. Assalamualaikum Mala. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Iya. Nah, Mala ini adalah seorang fashion model, nanti juga akan bertanya kepada Pak Quraish. Dan terima kasih juga Anda yang terus menyaksikan, di mana pada kali ini Tafsir Al-Misbah akan membahas mengenai surah Fushilat dimulai dari ayat ke-49. Intinya bercerita tentang bagaimana Allah memberikan balasan kepada mereka-mereka yang kafir. Seperti apa balasannya dan bagaimana keterangan lebih lanjut dari surah ini, kita mendengarkan tausiah Pak Quraish. Silakan Pak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini, ayat yang akan kita bahas ini berbicara tentang manusia secara umum dan tentu saja manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Ayat kita ini berbicara tentang sifat manusia yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Yang pertama dikatakannya demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yas'amul insanu min du'a'il khair. Manusia tidak pernah jemu, tidak pernah bosan untuk memohon, meminta, berusaha untuk mendapat kenikmatan duniawi. Nah, di sini mulai kecamannya nih. Selalu mau yang nikmat-nikmat saja, selalu mau materi dan sebagainya. Manusia ini apabila disentuh oleh sesuatu yang negatif, maka dia idza massahu syarru fayausun qanut. Apabila ditimpa oleh sesuatu yang negatif atau yang tidak sesuai dengan harapannya, maka dia menjadi berputus asa, hilang harapan. Inilah manusia itu. Kita mari lihat dulu ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Yausun qanut. Yaus itu, putus asa itu ada dua macam. Sesuai ayat ini, ya usun qanut, dua-duanya berarti putus asa. Tetapi ada berputus asa yang sebelumnya Anda harap memperoleh yang Anda harapkan, lantas tidak, Anda putus asa dari hal positif yang Anda harapkan. Iya, maksudnya gimana tuh Pak? Nah, saya beri contoh. Ada satu orang ujian mau lulus. Kelulusan adalah sesuatu yang negatif, ya kan? Iya. Nah, tiba-tiba tidak lulus. Dia berputus asa, saya sudah tidak bisa mencapai cita-cita saya. Padahal ketidaklulusannya itu bisa merupakan cambuk untuk dia, memacu dia punya kegiatan sehingga dia tidak hilang harapan. Ya. Di sini putus asa karena kehilangan harapan. Oke, mari kita lihat yang kedua. Putus asa juga ini. Ada seorang sakit keras. Dia karena sakit keras kehilangan harapan untuk sembuh. Dia menghadapi ini, kehilangan harapannya untuk sembuh itu dinamai yaus. Jadi dia, atau ada satu orang yang diancam dengan sesuatu, katakanlah penyakit, dia lantas berkata, waduh tidak bisa saya menghindar dari penyakit ini. Nah, penyakit adalah sesuatu yang negatif. Dia putus asa bahwa dia sudah tidak bisa terhindar dari ini. Ya kan? Jadi yang kedua ini, yaus ini menyangkut sesuatu yang negatif. Saya sudah tidak bisa menghindar dari ini. Ya kan? Nah, padahal mestinya dia tidak putus asa. Kenapa dia tidak putus? Kenapa mestinya dia tidak putus asa? Karena dia harus percaya Tuhan yang mampu memberi dia melebihi harapannya, serta mampu menghindarkan dia melebihi dari kecemasannya. Jangan pernah putus asa. Ya kan? Kita kembali melihat ayat kita. doa il khair. Manusia ini yang kurang percaya pada Allah tidak pernah habis keinginannya. Nabi melukiskan kalau seseorang sudah mempunyai 2 lembah emas penuh emas, dia masih mau yang ketiga. Koruptor seperti itu. Iya toh? Iya. Padahal sebenarnya dia sudah cukup lebih dari itu. Iya. Tapi inilah orang yang kehilangan kepercayaan kepada Allah. Nah, kita mari lihat lagi. In massahu syarru, kalau disentuh oleh sesuatu yang negatif. Beda enggak kata ditimpa dan disentuh? Beda. Ditimpa besar. Besar, ya. In asabahu, ditimpa. Di sini baru disentuh oleh keburukan, dia sudah tidak putus asa. Ya kan, sudah ini gambaran bagaimana itu hatinya begitu tidak percaya pada Allah. Ya. In massahu syarru fa ya'usun qanut. Baru dia lanjutkan kita. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'in massathu la yaqulanna hadza li. Tetapi sebaliknya, kalau kami menyentuhkan sedikit rahmat yang bersumber dari kami setelah dia mengalami kesulitan, walaupun kesulitan itu baru menyentuhnya, setelah diberi sedikit rahmat yang bersumber dari kami, dia berkata, ini adalah hasil usahaku. Oh. Ya kan? Iya, iya. Padahal semuanya harus dikembalikan pada Allah. Kita garis bawahi lagi satu hal yang menarik dalam ayat kita ini. Waktu ayat ini berkata, ketika dia disentuh oleh keburukan, oleh negatif, apa dia sebut siapa yang menyentuhnya? Tidak. Tidak disebut. Tidak. Siapa yang menjadikan dia tersentuh tidak disebut. Tidak. Bagus. Kalau kami memberi dia rahmat. Oh, oke. Siapa yang memberinya rahmat situ? Allah. Allah. Bagus. Anda lihat perbedaannya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita tidak pernah menisbahkan sesuatu negatif pada Tuhan. Iya. Di sini dia katakan kalau dia disentuh oleh keburukan. Tapi waktu rahmat, kalau kami memberi dia rahmat. Jangan pernah berkata, jangan pernah terlintas dalam benak Anda bahwa Allah menimpakan keburukan kepada Anda. Apa yang terjadi itu karena kesalahan Anda. Cari dong. Itu sebabnya kita di Al-Fatihah baca ghairil siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dia tidak katakan bukan jalan orang engkau yang murkai. Kau murkai. Banyak sekali contohnya itu dalam Al-Quran. Kita break dulu sebentar Pak Bryce, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, malah punya pertanyaan, nanti dulu ya, tahan dulu ya. Pasti Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Jangan pernah menduga seorang yang terbatas materinya itu tidak dicintai Allah. Boleh jadi justru dicintai Allah. Kembali kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan di mana kita semakin dekat ke Hari Raya Idul Fitri dan masih membahas mengenai surah Fushilat. Seperti apa kelanjutannya? Silakan Pak Quraisy. Baik, jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari tidak adanya tidak adanya jalan keluar bagi kesulitan yang Anda hadapi. Nah, itu sebabnya dalam ajaran Islam tidak boleh bunuh diri. Karena bunuh diri itu artinya Anda sudah putus asa dari Tuhan. Yeah. Nah, ada di sini sedikit saya ingin menyimpang. Boleh tidak mencabut alat-alat yang digunakan oleh pasien setelah sekian lama tidak berhasil? Alat penopang kehidupan. Penopang kehidupan, ya. Nah, kita berkata begini. kita jawab dengan pertanyaan. Boleh tidak saya menukar obat yang diberi oleh dokter dengan obat yang lain yang saya harap bisa menyembuhkan? Boleh. Boleh. Alat-alat ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan pasien. Iya. Nah, kalau seandainya sudah berlanjut sekian lama dan tidak berhasil, boleh enggak saya ganti? Boleh. Boleh. Saya cabut dan saya ganti dengan yang lain. Iya. Ya kan? Iya. Nah, mengganti dengan yang lain itu antara lain doa. Oh. Jadi bukan mencabutnya dengan tujuan mempercepat kematiannya. Karena pada prinsipnya yang menyembuhkan itu Allah, bisa dengan berbagai cara. Sekian banyak, kata Profesor Alexis Carrel, sekian banyak pasien yang sembuh bukan karena obat, tapi karena doanya yang tulus kepada Allah. Nah, jadi tidak ada istilah putus asa. Tidak ada suntikan mati. Iya, iya, iya. Atau, oke, saya kira itu kita lanjutkan. Apabila kami anugerahkan kepadanya rahmat yang bersumber dari kami setelah dia mengalami kesulitan yang menyentuhnya, dia akan berkata, ini karena keberhasilan saya, bukan orang lain. Dan saya tidak mengira bahwa akan ada hari kiamat. Kalaupun ada, nanti kalau saya kembali kepada Tuhan, pasti saya menemukan kebaikan dari dia. Coba lihat, dia ini angkuh, ini orang. Angkuh mengaku keberhasilannya atas keberhasilannya sendiri. Padahal tidak ada keberhasilan tanpa bantuan Allah. Nah, dia menduga bahwa limpahan-limpahan materi yang dia dapatkan itu bukti senangnya Tuhan pada dia. Sehingga dia berkata, oh ini saya dapat. Oh ya pasti di akhirat nanti saya dapat. Padahal tidak demikian. Limpahan materi kepada seseorang bukan bukti bahwa dia sayang pada orang itu. Jangan pernah menduga seorang yang terbatas materinya itu tidak dicintai Allah. Boleh jadi justru dicintai Allah. Sebaliknya pun begitu. Jangan berkata, oh kita berhasil membangun ini bukti Tuhan ridha. Tidak. Ya kan? Oke. Jadi kalau kita lihat ini, ada dua penyebab utama dari keangkuhan ini. Yang dari sikap ini. Yang pertama angkuh, mengaku dia sendiri, padahal ada keterlibatan Allah. Itu sebabnya dalam Islam, dalam ajaran Nabi, setiap Anda memulai satu pekerjaan, bacalah bismillah. Ya. Apa artinya bismillah? Atas izin Allah. Salah satu artinya, ya Allah, saya memulai ini demi karena Engkau. Satu, ya Allah, saya memulai ini tapi saya tidak mampu melakukannya kecuali atas bantuan-Mu. Itu artinya. Waktu Anda baca, waktu Anda mau menyembelih, bismillah, tanamkan rasa kasih sayang kepada yang disembelih, tapi sekaligus nyatakan dalam hati, saya tidak bisa menyembelih kalau bukan Allah memberi saya kemampuan menyembelih. Waktu mau makan, bismillah. Ya Allah, ini rezeki dari-Mu. Saya tidak bisa makan kalau bukan rezeki dari-Mu. Bahkan ini yang ada di tangan saya ini tidak bisa saya telan kecuali kalau Kamu beri saya kemampuan untuk menelan. Bisa dimuntahkan kan? Iya. Yeah. Nah, jadi setiap kegiatan harus disadari bahwa kita tidak berdiri sendiri. Ada izin Allah untuk itu. Jangan pernah berkata seperti kata orang ini, oh ini karena sukses saya, ini karena usaha saya. Tidak, itu ada keterlibatan Allah di dalamnya. Dr. Rais, kita kasih kesempatan Malah untuk bertanya terlebih dahulu. Sudah ada pertanyaannya Malah? Ada. Silakan. Begini Pak Ustadz, orang yang rajin beribadah tetapi tetap meminta harta, kesehatan kepada Rabb-nya, itu apakah termasuk orang kafir atau gimana Pak? Harta perlu, yeah. Mintalah. Nah, karena ada satu, ada di surat Al-Baqarah ada dilukiskan, manusia ada dua macam secara garis besar. Ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya titik. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya Allah, anugerahi saya di dunia. Dia tidak sebut apa, apa saja. Ya kan? Apa saja. Yang penting saya senang. Orang yang seperti ini minta hanya di dunia dan kenikmatan dunia, di akhirat tidak ada bahagiannya. Tetapi yang akan senang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, saya minta anugerahkan saya kenikmatan duniawi yang baik. Yang baik. Ada kenikmatan duniawi yang tidak baik? Iya. Yang mau. Ya. Apa itu ilmu? Apa itu rezeki yang halal dan memuaskan? Apa itu pasangan yang ideal? Pasangan yang ideal, afiat, kesehatan, ya kan? Itu semua ini termasuk harta, silakan minta, tapi yang hasanah, tapi jangan cuma itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu jadi enggak ada masalah minta, tapi jangan hanya dunia. Bahkan jangan hanya untuk diri Anda. Itu di situ anugerahilah kami. Kan doanya begitu, Rabbana atina, bukan atini. Itu saya kira jadi boleh-boleh aja. Kita break dulu sebentar Pak Kores. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Malah pertanyaan-pertanyaan berikutnya ditahan dulu. Pasti nanti tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah hanya di Metro TV. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menginformasikan bahwa jasad Fir'aun itu masih ada sampai sekarang. Masih bersama Pak Quraisy, ada Mala dan juga ada saya Hilbram bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan lagi mendengarkan tausiah Pak Quraisy. Silakan Pak. Baik, jadi lanjutan ayat 50 ini menyatakan pasti kami akan menyampaikan kepada orang-orang yang kafir itu apa yang mereka kerjakan dan dampak buruk yang akan mereka rasakan. Ya. So, pasti mereka akan merasakan sebagian dari siksa yang pedih. Nah, lalu, apabila kami menganugerahkan kepada manusia kenikmatan, manusia yang kafir ini, dia berpaling. Tidak mau. Dia berpaling dari kami, dia lupa kami. Wa idza massahu syarr fadzu du'a'in arid. Dan kalau dia disentuh oleh sesuatu yang negatif, maka dia menjadi seorang yang berdoa panjang lebar. Mirip dengan yang tadi itu, begini juga. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran ini bersumber dari Tuhan? Apakah kamu mau tetap kafir? Jadi begini kan, Rasul sudah menjelaskan ini tuntunan agama, ini ajaran Al-Quran dan sebagainya. Mereka tetap berpaling. Seperti ini sikapnya. Diulangi sekarang. Hey, coba berpikir. Seandainya Al-Quran ini, dia masih berandai. Seandainya, karena mereka tidak percaya. Baiklah, seandainya Al-Quran ini bersumber dari Allah, apakah kamu masih mau percaya? Apakah kamu masih mau menolaknya? Apa maksudnya? Begini, sebelum kamu tolak, berpikir dulu. Berpikir dulu. Kalau kamu berpikir dengan tulus, pasti kamu akui bahwa Quran ini bersumber dari Allah. Karena bukti-bukti kebenarannya terlalu banyak. Nah, tetapi, anggaplah, kamu sudah berpikir dan hasil pemikiran kamu itu berkata tidak. Itu paling tidak sudah membantu kamu. Karena apa? Di hari kemudian kamu akan dituntut. Tetapi ketika kamu dituntut paling tidak kamu sudah berkata, saya dulu sudah berpikir. Iya kan? Iya, iya. Nah, ada contoh, saya mau beri contoh orang berspekulasi. gambling. Nah, dikatakan begini, percaya di kemudian atau tidak? Anda saya tahu percaya. Ada yang tidak percaya. Ya. Maka saya berkata kepada yang tidak percaya, mari kita gambling. Seandainya hari kemudian itu tidak ada. Dan saya berkata ada. Seandainya ya? Seandainya tidak ada dan saya berkata ada, saya tidak rugi. Bahkan saya untung, saya hidup tenang di dunia. Nah, tapi seandainya dia ada, lantasan Anda berkata tidak ada, Anda rugi atau tidak? Rugi. Rugi. Gambling lah. Kira-kira seperti ini ya. Pikirkan Al-Quran ini. Ruginya seandainya apa? Itu, seandainya itu bukan dari Tuhan. Pikirkan, kalau kalian percaya setelah berpikir, untunglah kalian. Ya toh? Ya. Kalau kalian tidak percaya, paling tidak Anda sudah tidak menyesal bahwa dulu saya pernah percaya. Paling tidak di sini. Ya kan? Itu yang dimaksud di sini. Sungguh tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berpaling secara sangat jauh dari kebenaran. Oke. Kami akan mempertunjukkan ayat-ayat kami di alam raya dan pada diri mereka. Sampai menjadi jelas buat mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak. Nah, tadi kan ragu. Pelajari. Allah berfirman, sanurihim ayatina. Kami akan tunjukkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran Al-Quran ini di alam raya. Dan dalam diri manusia. Apa maksudnya? Apa yang diinformasikan Al-Quran menyangkut alam raya ini, itu akan terbukti. Allah akan membuktikannya. Antara lain melalui penelitian ilmiah yang dilakukan oleh orang-orang. Sekian banyak uraian-uraian Al-Quran menyangkut alam raya yang terbukti kebenarannya setelah diteliti oleh manusia. Sebelum saya lanjut, dia katakan sanurihim, kami akan tunjukkan kepada mereka. Kata kami, kalau menunjuk pada Allah, maka itu berarti ada keterlibatan selain Allah. Iya. Seperti, saya ulangi lagi, saya pernah jelaskan. Narzukukum, kami memberi kamu rezeki. Anda harus usaha atau tidak? Usaha. Harus, tapi Allah beri. Sanurihim, kami akan tunjukkan kepada mereka. Allah akan mengilhami manusia yang melakukan penelitian untuk menemukan kebenaran-kebenaran Al-Quran melalui hasil penelitian mereka tentang alam raya. Sekian banyak sekarang yang terbukti tentang itu. Sekian banyak, bukan di sini tempatnya kita uraikan, tapi terlalu banyak. Pada diri manusia juga begitu, sekian banyak. Satu contoh, kalau dalam terlalu banyak, saya tidak akan ini supaya tidak habis. Kita Pak Pras, kita tahan dulu Pak, masih ada kesempatan ingin saya berikan kepada pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Qurais lewat sebuah tayangan. Apa pertanyaannya kali ini? Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismari Prasanti. Saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini juga mewakili banyak di antara Anda yang menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Pertanyaan yang sama, Pak Qurais. Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang tidak percaya pada Al-Quran? Bagaimana, Pak? Yang pertama, sesuai tuntunan ayat ini, ajak mereka berpikir. Mari kita berpikir bersama. Pasti kalau mereka berpikir dengan tenang, dengan tekun, sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah, pasti mereka akan percaya. Tidak mungkin, kita ambil satu contoh seperti itu. Tidak mungkin sekian banyak informasi Al-Quran yang ternyata benar disampaikan oleh orang yang tidak pernah membaca dan menulis. Oh iya. Dari mana dia tahu itu? Dan ternyata itu benar. Al-Quran misalnya berkata gunung-gunung itu berwarna-warni. Ilmuwan menyebutkan bahwa memang ada. Itu sesuai dengan isi gunung itu, tambang di situ. Iya, betul. Dulu orang tidak tahu. Dulu orang tidak tahu bahwa manusia itu tercipta dari bahan sperma yang satu saja, padahal yang tersembur itu puluhan juta. Ya. Al-Quran menginformasikan seperti itu. Tidak mungkin Al-Quran tidak benar menginformasikan bahwa sidik jari manusia itu berbeda-beda. Allah berkata, kalau kami mau, kami bisa jadikan sidik jari semua manusia sama. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa jasad Fir'aun itu masih ada sampai sekarang. Dari mana Nabi tahu? Nah, jadi diajak berpikir, mari kita berpikir tentang Al-Quran. Kalau mereka tidak mau, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Tidak mau percaya. Tuhan tidak butuh orang percaya. Tidak butuh. Okay. Masing-masing menanggung resiko hasil pemikirannya. Iya. Okay. Kita lanjutkan setelah ini, sebentar lagi ya. Pertanyaan malah juga habis ini bisa langsung ditanyakan kepada Pak Quraisy. Jadi Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Kalau Anda tidak tahu bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran, maka cukup Anda meyakini bahwa Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Saya langsung persilakan kepada Pak Quraisy untuk melanjutkan tausiahnya. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi Allah berfirman, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Kami, kita terlibat semuanya. Harus mencari, harus mempelajari Al-Quran, harus mempelajari alam raya, harus mempelajari manusia, harus mempelajari sejarah. Ya kan? Bahkan harus mempelajari susunan bahasa Al-Quran. Indah sekali. Indah sekali dan teliti sekali. Terkadang dia tidak pakai wow, dan. Terkadang pakai dan. Terkadang kata ini indah sekali dan teliti sekali. Ya. Jadi pelajari itu. Pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah kebenaran. Baru dikatakan, awalam yakfihim birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah belum cukup bahwa seorang meyakini bahwa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menyaksikan segala sesuatu. Kalau Anda tidak tahu bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran, maka cukup Anda meyakini bahwa Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Menyaksikan segala sesuatu itu paling tidak mempunyai dua dampak. Bahwa dia wujud, percaya wujudnya. Dan yang kedua, dia menyaksikan sehingga karena Anda merasa disaksikan oleh Allah, maka pasti amal perbuatan Anda akan selalu berusaha sebaik mungkin. Iya kan? Iya. Anda pasti sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin dua yang baik dan yang buruk dipersamakan Tuhan. Dia saksi kok. Iya. Jadi walaupun Anda tidak yakin atau tidak mengetahui apa keistimewaan Al-Quran, cukup Anda sadar bahwa dia wujud, dia tidak tidur, dia menyaksikan, dia berlaku adil sehingga mendorong. Semakin sadar seseorang bahwa dia dilihat, semakin hati-hati dia. Ya. Betul. Pembantu di rumah kalau malas dia apa nyapu, dia taruh di bawah karpet itu kotoran, ya toh, tidak ada yang lihat. Ya. Tetapi begitu sadar bahwa dilihat, gitu manusia begitu. Pejalan, pemotor, sebagian ya. Hmm. Ada polisi. Ya. Tidak dilihat. Tapi kalau ada polisi patuh. Patuh. Sadarlah bahwa Allah melihat Anda dan Dia menyaksikan segala sesuatu. Pasti amal Anda baik. Ya kan? Jadi kalaupun tidak tahu bahwa mukjizatnya Al-Qur'an seperti ini, cukup itu. Awalam yakfi birabbika ana. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbih. Aduhai sungguh sayang. Mereka itu meragukan pertemuan dengan Tuhan mereka. Mereka tidak percaya dari kemudian. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Sekali lagi ditekankan bahwa Allah Maha meliputi segala sesuatu. Meliputi. Di seluruh penjuru Dia ada. Itu sebabnya di ayat yang lain ada dikatakan. Kalau kamu berbicara berdua. Allah yang ketiga. Iya. Yeah. Kita sekarang bertiga. Allah keempat. Bicara dengan hati kecil kamu, Allah tahu. Segala sesuatu Dia liputi. Ini ayat kita. Akhir surah ini sebenarnya berkesimpulan. Bahwa sadarlah tentang wujud Allah yang Maha Kuasa. Sadarlah bahwa Dia menyaksikan Anda. Bahkan kata Nabi, ihsan itu Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah. Seakan-akan Anda. Kalau itu tidak dapat Anda lakukan, maka sadarlah bahwa Allah melihat Anda. Ya kan? Saya kira itu ayat-ayat kita. Langsung kita kasih kesempatan lagi untuk Mala bertanya, silakan Mala. Ya. Ustadz, kan ada orang yang kufur nikmat dan orang yang tidak kuat atas cobaan yang Allah berikan. Itu di antara dua itu mana yang lebih jauh dari kebenaran? Kalau kufur nikmat itu punya makna bermacam-macam ya. Nah, tapi kita ambil secara umum. Kufur nikmat mengingkari nikmat. Ya kan? Ya. Kalau yang kedua ini tadi cobaan tidak kuat cobaan. Ya. Nah, boleh jadi tidak kuatnya itu puncaknya adalah mengingkari nikmat Allah. Puncaknya itu. Tapi boleh jadi orang cuma ya, sekarang kita ambil contoh. Ini sebenarnya dari Tuhan juga, tapi saya punya usaha di sini. Kalau ini bukan dari Tuhan sama sekali, ini usaha saya. Kan beda itu ya. Nah, walaupun sekali lagi saya katakan kufur nikmat itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ya. Anda kikir itu kufur nikmat, menutupi nikmat Allah. Orang mau harapkan dari orang minta bantuan pada Anda. Ada duit di saku Anda. Anda tutupi uang itu. Enggak punya saya. Itu kufur nikmat. Ya kan? Nah, jadi bertingkat-tingkat. Nah, tapi tingkatnya yang paling tinggi itu adalah menutupi kebenaran yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah Allah sudah menjelaskan tentang keesaannya. Kalau Anda menutupi itu, itulah puncak daripada kekufuran kepada Allah. Saya kira itu. Ya, baik, kita tahan dulu sampai di situ Pak Quraisy. Ya, jangan kemana-mana, kita masih punya kebersamaan satu segmen lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Pelajarilah alam manusia, insya Allah Allah akan mengilhami Anda dengan pandangan-pandangan yang boleh jadi Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya. Sampai kita pada segmen terakhir Tafsir Al-Misbah hari ini. Tadi membahas banyak mengenai bagaimana kita harus mempercayai Al-Qur'an. Nah, pertanyaan saya berikutnya ke Pak Quraisy, kalau kita mencoba mengerti makna dari Al-Qur'an, kan setiap orang punya penafsiran yang berbeda-beda. Ya, dengan perbedaan-perbedaan ini berarti kita tidak perlu juga memikirkan orang lain ya, Pak ya. Tidak perlu memperdebatkan orang lain juga berarti. Soal perdebatan, kita lihat lagi. Berdebat itu ada etikanya. Prinsip pertama bahwa pendapat saya benar boleh jadi salah. Ya. pertama. Prinsip yang kedua dalam perdebatan, kita tidak mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran. Siapapun yang mengucapkannya, kita harus tulus. Menerima, tidak lantas menolaknya. Boleh berdebat asal secara baik. Kita ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Saya kira itu tuntunan Al-Quran seperti itu. Jadi tidak perlu maki orang. Tidak perlu kafirkan orang. Kalau antar kita, oh itu pendapatnya. Anda paling tidak harus tahu, oh itu dasarnya seperti ini. Dia paham seperti itu. Ya ada juga dasarnya, tapi tidak kuat tuh menurut saya. Misalnya begitu, kita bisa hidup damai, tenang. Iya kan? Baik. Okay. Ada hal yang menarik di sini yang saya ingin garis bawahi. Di sini dia katakan, kami akan memperlihatkan kepada mereka bukti-bukti kebesaran kami. Kami akan memperlihatkan. Ini memberi isyarat bahwa dari saat ke saat akan lahir pandangan-pandangan baru yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Saya mau beri contoh begini, saya ingin kaitkan ini dengan itu. Alam raya ini sudah dikenal sejak dulu, ya kan? Sudah diteliti. Sudah ada rahasianya yang terungkap. Ya kan? Saya mau bertanya, apa sudah selesai rahasianya, sudah terungkap semuanya? Belum. Hari ini terungkap rahasianya. Oke, misalnya ya. Apa besok tidak ada lagi? Masih ada. Masih ada. Lusa? Masih ada. Itu sebabnya kami akan terus menerus mempertunjukkan kepada mereka tanda, terus menerus. Al-Quran juga begitu. Hari ini Anda baca, oh ini maknanya. Ada perkembangan ilmu, ada perkembangan masyarakat, Anda baca lagi, oh ini maknanya begini, sudah beda dengan yang lalu. Bisa beda berarti? Bisa beda. Nah, memang ada ajaran-ajarannya yang dinyatakan sudah prinsip. Itu tidak berbeda kita. Tetapi yang selain dari itu, saya pahamnya begini, saya pahamnya begitu. Ya kan? Itu sebab dia kata, kami akan tunjukkan. Dia tidak berkata, kami telah tunjukkan. Memang ada yang telah ditunjukkan, tapi kami akan tunjukkan. Nah, untuk memperoleh petunjuk itu perlu upaya manusia untuk mencarinya. Anda ingin menemukan rahasia alam, pelajarilah alam manusia. Insya Allah, Allah akan mengilhami Anda dengan pandangan-pandangan yang boleh jadi Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya. Itu teori Arsimedes bagaimana, toh? Iya. Kebetulan ya? Iya, sepertinya kebetulan. Teori daya tarik bumi kan? Iya. Lihat ini apel kok jatuh, kok bisa jatuh ini apel? Allah mengilhami ilmuwan yang tulus untuk itu. Al-Quran juga begitu. Setiap saat dia mempersembahkan hal yang baru yang mungkin orang dulu belum tahu. Sekarang diketahui. Setiap saat dia memperkenalkan bukti-bukti kebenaran Allah yang baru. Sehingga setiap saat, setiap generasi, setiap masyarakat bisa membuktikan kebenarannya melalui antara lain, melalui upaya manusia meneliti, membaca kitab suci ini. Itu sebabnya Nabi bersabda, ini adalah tali penghubung antara langit dan bumi. Di dalamnya ada putusan menyangkut perselisihan kamu. Di dalamnya ada sejarah menyangkut masa lampau. Di dalamnya ada berita menyangkut masa depan. Dia adalah kitab yang tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Inilah Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan sanuri yang terima kasih. Kita bisa masuk pada kesimpulan singkat. Kita masuk pada singkat, kesimpulan. Kita baca di sini. Kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, manusia secara umum tidak henti-hentinya menginginkan dan berusaha memperoleh kenikmatan dan kemegahan duniawi. Sampai-sampai kalau dia punya dua lembah, dia masih mau yang ketiga. Tidak ada puasnya manusia ini kalau dia tidak kaitkan dirinya dengan Allah. Yang kedua, seorang mukmin tidak mengenal putus asa walaupun sedang mengalami krisis. Karena yang berputus asa hanyalah yang tidak percaya pada wujud dan kuasa Allah. Allah hidup kok. Kenapa mau putus asa? Dia kuasa atas segala sesuatu. Ketiga, rahmat dan kebaikan yang diperoleh merupakan anugerah Allah. Bukti bahwa perolehan nikmat itu bukan karena peranan seseorang adalah bahwa sebelum itu dia pernah ditimpa kesusahan yang tentu saja tidak keluar dari faktor luar. Apa yang ingin saya katakan di sini bahwa kita kan pernah kesulitan. Apa Anda mau sulit? Tidak. Tidak. Kok jadi kesulitan? Kalau begitu ada faktor luar yang menjadikan Anda sulit. Iya. Nikmat juga begitu. Pasti ada faktor luar. Faktor luar itu adalah Allah dan izinnya. Jangan berkata cuma saya nih. Yang keempat, Allah mengajak untuk memikirkan Al-Quran dan mempelajarinya. Jika dinilai benar, maka itu adalah kebaikan. Jika hasil pemikirannya menyatakan tidak benar, paling tidak dia telah berusaha sehingga penyesalannya tidak berganda. Iya kan? Iya. Yang gitu. Dewasa ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak terbukti kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Saya kira itu yang kita... Baik, terima kasih Pak Quraisy Shihab untuk tausiahnya. Mala, terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.